berlari, mengejar mimpi-mimpi di sini untuk Maluku. Aku berdiri. Terbanglah tinggi, kejarlah mimpi-mimpi, pasti, pasti, mimpi-mimpi pasti. Kapakan sayapmu pahlawan negeriku, oh Turehui. Fuck.